salafiyah kepada seseorang ketika dia menyatakan ana salafi, diterangkan oleh para imam kita di zaman ini, baik yang masih hidup ataukah yang telah meninggal dunia, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani bahwa penisbatan itu tidak lebih sebagaimana penisbatan keislaman pada seorang muslim ketika dia menyatakan saya muslim atau saya mukmin. Bukan maknanya ini sebagai bentuk tazkiyah, rekomendasi mutlak bahwasanya dia adalah seorang muslim yang sempurna atau dia seorang mukmin yang sempurna keimanannya, bukan. Akan tapi dalam rangka ingin menyampaikan dan memberi kabar bahwasanya dia di atas keimanan dan berupaya untuk tetap istiqamah di atas iman. Demikian halnya ketika seorang menyatakan salafi, maka dia mengucapkan ini dalam rangka untuk bersungguh-sungguh berupaya serius berpegang dengan manhaj salafi, berada di atas jalannya salafus saleh. Dan ini pun diucapkan dalam rangka at-tamayyuz, membedakan diri dengan kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam ini, dengan berbagai firqah sekte yang muncul di tengah-tengah umat ini. Maka di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah at-tamayyuz, menampakkan prinsip-prinsipnya walaupun nampak perbedaan, terlihat adanya perbedaan. Akan tapi demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita tetap berpegang dengan prinsip-prinsip Islam dan menampakkan prinsip itu di tengah-tengah keragaman yang ada ini, berbagai kelompok, berbagai sekte yang itu tentunya merupakan sunnatullah, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah harus menampakkan prinsipnya, tidak kesana kemari, tidak goyah, tidak talawun. Akan tapi Ahlus Sunnah thabat, kokoh, teguh berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah, dengan pokok-pokok dasar Islam yang diperintahkan untuk berpegang dengannya. Dan ternyata diterangkan oleh beliau Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala, ternyata maksud yang tersembunyi, maksud dan tujuan mereka ketika mengingkari dan menafikan nisbatus salafiyah itu bukan hanya sekadar lafadznya saja, bukan lafadz ucapan seorang menyatakan ana salafi, bukan ini. Tetapi yang mereka inginkan adalah konsekuensi dari penetapan itu yang mereka ingin nafikan, mereka ingin ingkari. Karena ketika seorang menyatakan dirinya sebagai salafi, maka di sana ada sekian konsekuensi-konsekuensi di balik itu. Ketika dia menyatakan saya mengikuti jejak salaf, maka mau tidak mau dia harus mengikuti jejak mereka secara total, secara lengkap, dalam semua sisi-sisi kehidupan beragama, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam naam mencari teman, dan seterusnya, itu harus dia terapkan. Sementara mereka ahlul bidai wa ahlul ahwa tidak demikian. Mereka ingin bermain-main di dalam agama ini, la'abun. Mereka ingin kesana kemari, bebas bergaul dengan siapa saja. Untuk apa? Demi apa yang mereka cari? Dunia. Untuk mencari dunia, untuk mencari kemaslahatan mereka, kemaslahatan kelompoknya atau kemaslahatan dirinya pribadi. Itu yang mereka inginkan. Sehingga yang mereka inginkan ini dibalik ucapan ana salafi ini. Sehingga sudah jangan ngaku-ngaku salafi. Kita semuanya ini salafi. Kullul salaf, kullus salafiyyun. Semuanya itu salafi. Nah, walaupun yang caranya ini, dakwanya dengan cara ini, yang ini dengan cara itu, ya, ada sedikit perbedaan, semuanya salafi. Demikian bahasanya, ya. Ada sedikit perbedaan. Walaupun sedikit, ternyata perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Perbedaan yang tidak bisa dan tidak mungkin dipadukan dan disatukan, karena itu khilafut tadad, khilaf yang bertentangan antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara ta'ah dengan maksiyah. Itu perbedaannya yang sangat-sangat prinsip sekali. Maka mereka demikian. Sahabat berbeda. Tapi ahlul bid'ah wa ahlul ahwa selalu menggunakan kalimat-kalimat mujmal, kalimat-kalimat yang global. Ketika dirinci, bingung dia. Mana perbedaan yang mana? Kebingungan, kelabakan. Maka oleh karena itu ahlus sunnati wal jamaah salafiyun harus serius, harus bersungguh-sungguh mempelajari manhajis salafi. Harus mempelajari apa itu salafiyah. Dia mempelajari secara lengkap agar dia tidak termudah, ya, tidak mudah tertipu, tidak mudah kemudian terbawa, tertipu, terkecoh dengan berbagai syubhat ahlul bidah, tertipu dan terkecoh dengan slogan-slogan mereka, slogan palsu yang sangat-sangat berbahaya. Apakah itu slogan menyatakan kita harus bersatu, persatuan, itu slogan mereka. Slogan menyatakan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ini slogan yang secara zahir benar, namun yang diinginkan oleh mereka itu sebuah kebatilan. Maka hati-hati, hendaknya kita berhati-hati. Kemudian beliau melanjutkan hafizahullah ta'ala, ala ta'rifuna ya ikhwatan annahu lamma qamatil harbu baina Iran wal Iraq kana al ikhwanul muslimin ma'a Iran ar-rafidiyah ma'aha yu'ayyidunaha fi mu'tamaratihim wa fi sufufihim wa fi majallatihim wassaddam indahum kafir. Tidakkah kalian tahu wahai saudaraku, ketika terjadi peperangan antara Iran dan Irak, ya, perang Iran Irak sekitar tahun 80-an, iya, 80 sampai 88, kurang lebih 8 tahun perang Iran Irak. Kanal ikhwanul muslimin, maka ikhwanul muslimin, beliau ingin memberikan contoh bagaimana kelompok ini, kelompok ikhwanul muslimin, kelompok yang sangat licik dan mutalawinun, yang demikian tidak pasti, tidak jelas, selalu mencari keuntungan untuk kelompok mereka, loyalitas hanya kepada kelompok mereka saja, tidak kepada negara yang mereka tinggal di situ, apalagi kepada agama Islam, tidak ada mereka loyalitasnya. Demikian kelompok yang sangat berbahaya, yang senantiasa memerangi tauhid, wa ahli tauhid wa biladi tauhid. Demikian ikhwanul muslimin. Maka perhatikan bagaimana sikap mereka ini. Ka ikhwanul muslimin, ketika terjadi perang Iran Irak, di mana posisi mereka? Dikatakan oleh Syekh, mereka bersama Iran. Mereka mendukung Iran Ar-Rafidiyah, kaum Rafidah Itsna Asyariyah yang sangat jahat, yang sangat memusuhi sunnah. Ternyata ikhwanul muslimin bersama Iran mendukung mereka, membantu mereka, yu'ayyidunaha, mendukung dan memberikan semangat kepada Iran. Fi mu'tamaratihim, di dalam mu'tamar-mu'tamar mereka. Wa fi sufufihim, di dalam saf-saf mereka. Senantiasa berusaha untuk memberikan dukungan moral kepada Iran, membantu mereka juga, membantu Iran untuk menghancurkan Irak. Wa Saddam, sementara Saddam Hussein, presiden Irak ketika itu, yang mana dia seorang komunis sekuler, menurut ikhwanul muslimin ketika itu kafir. Ikhwanul muslimin tangan kafir. Walaupun hakikatnya demikian, tapi ketika itu dia menyatakan kafir. Wa ilmani, seorang sekuler. Wa ba'thi, komunis. Fihi kullu syai'in, padanya segala sesuatu dari berbagai qaba'ih, ya, kejelekan-kejelekan, gelar-gelar buruk, semuanya disematkan kepada Saddam Hussein. Demikian ikhwanul muslimin. Taib, kita lihat bagaimana selanjutnya. Qala walamma wajjaha harbahu li biladit tauhid, namun tatkala Saddam Hussein mulai mengarahkan peperangannya kepada negeri tauhid, ketika melakukan invasi kepada Kuwait, ya, sekitar tahun 90, dan tentunya tujuan dia ke biladit tauhid. Ya, kita tahu ketika itu juga sempat mengarahkan rudal-rudalnya ke Makkah, ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Hada Saddam ba'thi, kafir dia, kafir. Yang dia tuju adalah biladut tauhid. Nah, ketika mulai dia mengarahkan senjatanya ke negeri tauhid, ingin memerangi negeri tauhid, negeri Saudi Arabiyah, apa sikap dari ikhwanul muslimin? Qalu, mereka menyatakan mukmin, mukmin, mukmin. Menyatakan Saddam seorang mukmin, seorang pahlawan, seorang mujahid. Ketika yang diperangi adalah Mamlaka Al-Arabiyyah Saudiyah, negeri Naam Saudi Arabiyyah. Demikian bagaimana taqallubat, sikap yang tidak jelas, talawun yang ada pada ikhwanul muslimin. Dijelaskan oleh Syekh Usama Al-Amri hafizahullah ta'ala, ketika menjelaskan pernyataan Al-Imam Rabi' hafizahullah, kenapa ikhwanul muslimin ketika itu mendukung Iran dalam perang Iran Irak. Syekh menyatakan li'anna kana ahlus sunnah kanu yu'ayyiduna man yu'ayyiduna Saddam. Ketika itu ahlus sunnah lebih, ya, berpihak kepada Saddam. Artinya bukan maknanya ahlus sunnah yakni membela dia, menyatakan dia di atas kebenaran, tidak. Tapi dalam rangka mencegah mafsadah yang lebih besar, mafsadah yang ditimbulkan oleh Iran ketika terjadi revolusi Iran ketika itu, Khomeini naik, itu sangat berbahaya. Para ulama melihat ini mafsada, bahaya yang sangat-sangat besar. Maka kita tahu dalam kaidah, para ulama mengajarkan kepada kita kaidah, ya barakallahu fikum, apakah itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, atau juga kaidah irtikab akhaffud dararain lidaf'i ashaddihima dararan, itu juga kaidah. Ini terpaksa kita mengambil atau jatuh pada sebuah mafsadah, sebuah darar yang ringan untuk menepis dan menghilangkan darar yang lebih besar. Saddam juga tentunya darar, ya, mendukung dia ada dararnya. Namun Iran dengan revolusinya ketika itu, ini sebuah darar yang sangat-sangat besar. Dan ternyata demikian kelanjutannya, kita lihat berbagai kehancuran, pertumpahan darah, pembunuhan, itu semuanya disebabkan karena Iran, atau tidak lepas dari andil mereka, tidak lepas dari andil negeri Syiah Rafidah ini, Iran. Maka ketika Ahlus Sunnah mendukung Saddam ketika itu, Ikhwanul Muslimin berposisi mendukung Iran. Namun ketika Saddam menyerang negeri Saudi, negeri Tauhid, ternyata Ikhwanul Muslimin membela Saddam yang tadinya dikatakan kafir, ilmani, ba'asi dan seterusnya, ya, tiba-tiba menjadi mukmin, ya, dalam sekejap menjadi mukmin, mukmin, mujahid. Qala waraha shababun min al-alam kullihim rubbi ala muharabati at-tawaghit. Kemudian setelah itu mulai berdatangan para syabab, ya, syabab mereka yang mereka didik, yang mereka rekrut, para pemuda-pemuda yang polos, yang tidak mengerti, ditipu oleh mereka, Ikhwanul Muslimin, ayo perang melawan taghut. Siapa taghut yang mereka maksud? Saudi, ya, Ahlus Suud, yang mereka katakan tawaghit itu Ahlus Suud. Senantiasa ini dinyatakan oleh mereka. Nah, bosnya mereka itu taghut. Sehingga para pemuda itu berdatangan, direkrut dan kemudian didatangkan dan dibina, dididik untuk apa? Muharabati tawaghit, untuk memerangi tawaghit, yaitu memerangi negeri Saudi. Barakallahu fikum. Ya'ni uqudan minas sinin fi ashiyatin wa duhaha asbaha kathirun fil alam. Yakni dalam waktu yang panjang, ya, waktu yang panjang mereka mencerca, memberikan gelar-gelar yang jelek kepada Saddam, bahkan menghukumi dia, memvonis dia dengan kekufuran dan seterusnya. Dalam sekejap waktu yang singkat saja, ternyata Saddam itu menjadi pahlawan, ada di hati mereka, pembela, dan masya Allah seorang mukmin, seorang mujahid. Dan ini dikatakan oleh Syekh Usama, ma'annahu kana indahum Saddam madha taghut. Di awal kali Saddam menurut mereka adalah taghut, kafir. Wa baina ashiyatin wa duhaha asbaha madha? Asbaha mu'minan. Bal qala ba'duhum mujahidun fi sabilillah. Bahkan mereka menyatakan Saddam ketika itu yang memerangi negeri Tauhid, mengarahkan senjatanya, rudalnya diarahkan ke Ka'bah, Baitullah, itu dikatakan mujahid fi sabilillah. Yuraddidu kal babaghawat. Ini banyak, kebanyakan dari mereka, Ikhwanul Muslimin, menyatakan demikian, mujahid, mujahid. Dan ketika itu demikian, banyak kaum muslimin yang tertipu. Iya. Nah, Saddam Hussein itu dianggap sebagai pahlawan sudah. Pahlawan besar. Allah musta'an. Kebanyakan dari mereka demikian mengucapkan ini, menyatakan bahwasanya Saddam itu mujahid dan seterusnya. Mereka demikian mengucapkan dan menyatakan itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kalbabaghawat, seperti burung beo yang tidak faham. Hadza syabab, demikian para pemuda tertipu, terkecoh dengan doktrin-doktrin dan slogan-slogan palsu dari mereka, ikhwanil muslimin. Qala hafizahullah, ma yuridul ikhwanul muslimun lamma wajjaha hadzal ba'thi qabla harbi Iran wa ayami harbi Iran wa ba'da harbi Iran. Dan apa yang diinginkan sebenarnya dari kelompok ikhwanul muslimin tatkala si komunis ini, yaitu Saddam, dia memerangi, ya, lama wajah hadal ba'thi, dia memerangi negeri Tauhid qabla harbi Iran, sebelum perang dengan Iran, atau di masa-masa perang dengan Iran, atau setelah, ya, peperangan dengan Iran. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah masalih, kemaslahatan mereka, yang akan disebutkan nanti oleh Syekh. Yang mereka inginkan adalah kemaslahatan mereka, keuntungan yang mereka akan raih. Dan hancurnya tauhid dan biladit tauhid, itu yang mereka inginkan. Maka Syekh menyatakan, wallahi nu'adi, wallahi inni kuntu aqul law indi jayshun la aghzuwanna Saddam. Dan kami, demi Allah sungguh aku menyatakan secara tegas, seandainya aku memiliki pasukan, maka aku akan memerangi Saddam. Artinya Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala dan ahlus sunnati wal jama'ah salafiyun, mereka adalah thabitun, orang-orang yang thabitun, mustaqimun, yang kokoh di atas prinsip, tidak mutalawinun, tidak kemudian berubah dengan peristiwa ini, tragedi ini, kejadian ini, tidak. Tapi mereka berjalan di atas prinsip sesuai dengan bimbingan Alkitab wa sunnah, biman haji salafil ummah. Qala Syekh Usama hafizahullahu ta'ala, hada yaquluhu man yu'adzimul hukam, inilah yang dikatakan oleh orang yang memuliakan penguasa. Artinya yu'adzim di sini maksudnya yang ingin memuliakan dalam rangka mencari muka kepada penguasa, seperti ini ucapannya. Karena mereka menuduh, Syekh sudah menyebutkan sebelumnya, ya, bahwasanya Hizbiyun menuduh para ulama itu ummalah. Itu sejak dulu, tuduhan ini sudah tuduhan klasik dulu. Para ulama senantiasa dituduh ini, ya, pegawai-pegawainya penguasa, suka mencari muka di hadapan penguasa. Itu sudah ma'ruf sampai sekarang ini, para ulama demikian, Syekh Rabi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan seterusnya, dituduh demikian pegawai-pegawainya Al-Su'ud. Mereka ini sudah, ya, nah, cari muka, cari dunia, cari jabatan dan seterusnya. Demikian para ulama selalu dituduh demikian. Adapun terkait dengan ta'zim wa ihtiramul hukam, ini prinsip, ya ikhwan. Prinsip, salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah, dan itu adalah hukuk, salah satu hak al-ulah, yaitu harus dihargai dan dihormati. Sehingga yang dimaksud oleh Syekh Usama di sini, apakah orang yang mengucapkan ucapan seperti ini dikatakan dia itu seorang penjilat, atau yang ingin mencari muka, atau pegawai dari penguasa? Kama yaz'umul hizbiyun, sebagaimana yang disangka oleh hizbiyun. Qala Asy-Syaikh Rabi yu'adzimul Qaddafi, Asy-Syaikh Rabi yu'adzimu Bashar al-Asad, Syar Asad. Mereka menyatakan demikian, Syekh Rabi itu, ya, cari muka, ya, lebih mengutamakan, memuliakan, menghormati Bashar, menghormati Qaddafi. Maka dari ucapan Syekh ini menunjukkan bahwasanya tidak demikian. Tidak demikian. Itu hanya tuduhan yang dusta. Tuduhan dusta. Sehingga beliau menyatakan, seandainya aku memiliki pasukan, aku akan memerangi Saddam. Aku akan memerangi Saddam. Barakallahu fikum. wa ma zalat abghaduhuma walillahil hamd, dan aku senantiasa membenci keduanya. Jadi membenci barakallahu fikum Saddam dan juga membenci Iran, dua-duanya. Aku senantiasa membenci keduanya, mereka berdua, dua kelompok ini. Ma natalawwanu ma'al ahdas namshi ala manhajin wahid. Kita tidak talawun, berwarna-warni, tidak jelas, sikap yang tidak pasti dalam setiap peristiwa-peristiwa. Tidak sebagaimana al-hizbiyun, tidak sebagaimana ikhwanul muslimun, sebagaimana yang tadi beliau gambarkan dalam peristiwa ini bersama ini, dalam peristiwa ini. Dan itu pun terjadi di Yaman, subhanallah. Di Yaman pun demikian, bersama Houthi. Ketika Houthiyun mulai nampak kekalahan, mulai bergabung bersama pasukan pemerintah, mulai ya mencari muka masuk, mendukung pasukan pemerintah Yaman. Demikian ikhwanul muslimun, yadurun fi masalihihim, berputar kesana kemari untuk kemaslahatan dan kepentingan-kepentingan mereka, kepentingan mereka. Maka demikian Syekh menegaskan di sini, kita tidak talawun dengan berbagai peristiwa dan kejadian itu. Kejadian sebelumnya perang Iran Irak, Ahlus Sunnah tetap kokoh di atas prinsip. Ketika terjadi enam invasi yang dilakukan oleh Saddam Ba'asi ini kepada Kuwait, yang tentunya tujuannya ingin menghancurkan negeri Tauhid, juga Ahlus Sunnati wal Jamaah dan ulama Ussunnah tetap di atas prinsip. Yang salah dikatakan salah, yang batil dikatakan batil, dan yang hak dikatakan hak dan harus dibela. Hakada namshi ala manhajin wahidin, kami berjalan di atas manhaj yang satu, yaitu manhaji as-salafi, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan itu kita lihat pada para a'immah kita sejak dulu, mereka kokoh di atas prinsip. Dengan berbagai peristiwa kejadian yang luar biasa, para a'immah kita di masa Imam Ahmad demikian kokoh dengan prinsip sunnah Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Kokoh mereka terus sampai mereka meninggal, tidak goyah. Berjalan terus berbagai peristiwa kejadian, para a'immah kita tetap kokoh. Di masa ini pun demikian, berbagai tragedi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Palestina, kemudian ya sampai terjadi di Yaman, kemudian juga Suriah dan seterusnya, para imam satu prinsip, prinsip yang mereka pegang satu, senantiasa berjalan di atas kitab wa sunnah iman haji salafil ummah, tidak mutalawinun. Maka ini yang ditegaskan oleh beliau hafizahullah ta'ala, wa qala lakin haula al-yawm bilaunin wa ghadan bilaun, akan tapi mereka ikhwanul muslimun, mereka itu mutalawinun, berwarna-warni, tidak jelas, tidak punya prinsip. Hari ini mereka dengan warna ini, besok dengan warna yang lain, ya besok dengan warna yang lain. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hati-hati kita dengan at-talawun. Dijelaskan oleh Syekh Usama hafizahullahu ta'ala, beliau menyatakan wa hadha huwa manhajus salaf, inilah manhajus salaf, yaitu as-sabat, kokoh, tidak talawun. Yad'uka ya talibal ilm huna ila adami talawun, di sini Syekh mengajak kamu, kita semuanya, beliau mengajak kita, mengingatkan kita untuk kita tidak talawun di dalam agama ini. Iyyaka wattalawun ya talibal ilm, hati-hati kamu dengan sikap talawun wahai talabatul ilm, Lidzalika qala Hudzaifah, oleh karena itu berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, iyyaka wattalawun fa inna dinallah wahid. Hati-hati kamu dengan sikap talawun, karena sungguh agama Allah itu satu. Apa yang dibawa oleh Nabi itu satu, kebenaran itu satu. Maka jangan kamu talawun sana kemari tidak jelas. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, juga dikatakan oleh Imam Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, kanu yarawna at-talawuna fid din min syakkil qulubi fillah. Ibrahim an-Nakhai ini seorang tabi'i. Beliau menyatakan kanu, siapa mereka? Yaitu para sahabat. Sebagaimana tadi ditegaskan oleh Hudzaifah. Maka dia menyatakan, Ibrahim an-Nakhai rahimahullah menyatakan, dulu para sahabat mereka memandang bahwasanya sikap talawun di dalam agama itu termasuk dari syakil qulub fillah, adanya keraguan-raguan terhadap Allah di dalam hati. Ada keraguan-raguan di dalam hati tentang Allah. Bagaimana seorang meragukan tentang Allah? Berbahaya, ini merupakan kekufuran. Meragukan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang keberadaan Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang na'am maha kuasanya Allah, dan seterusnya. Ketika meragukan hal ini berbahaya. Wa man talawwana akthar tanaqqul, dan barang siapa yang talawun tidak pasti tidak jelas, maka dia banyak berpindah-pindah ke sana kemari tidak jelas. Lidzalika kana yaqulu Malik rahimahullah, oleh karena itu telah berkata Imam Malik rahimahullah, adda'ul udal at-tanaqqulu fid-din. Penyakit yang sangat kronis, yang sangat berbahaya, yang penyakit yang bisa mematikan, da'ul udal, yaitu apa? At-tanaqqul fid-din. Tanaqqul fid-din, berpindah-pindah dalam agama, berganti-ganti. Qala Syekh Usama hafizallah, salafi, ikhwani, tablighi, sururi, kutubi, da'ishi, ma'an nusrah. Ya, ini hari ini dia salafi, besok ikhwani, besok lagi tablighi, besok lagi sururi. Kesana kemari enggak jelas. Nah, sana kemari, kesana kemari. Allahul musta'an. Dan beliau menyatakan, wa min asbabit talawun fid-din, dan di antara sebab terbesar yang menyebabkan seorang itu bisa talawun, tidak pasti, tidak kokoh di dalam agamanya, yaitu al-i'rad anit tariqatis salafiyah, dia berpaling dari tariqatis salafiyah, sistem dan metode salaf di dalam beragama. Apakah berpaling secara total atau berpaling dari sebagiannya? Tabi. Ya. Nah, sekarang ini kita lihat orang-orang yang berpaling dari tarekatus salaf, walaupun satu saja dari cara salaf di dalam berdakwah misalnya, berpaling darinya, maka apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang mutalawwinun. Maka dari sini tentunya wajib bagi kita untuk mempelajari, berilmu, dan memahami dengan benar tariqatis salaf, cara salaf, metode salaf di dalam beragama. Bagaimana salaf ketika mereka beribadah, kita harus belajar bagaimana mereka mementingkan ibadah. Bagaimana salaf ketika mereka bermuamalah. Bagaimana salaf ketika mereka yurabbuna auladahum, mendidik dan mentarbiah anak-anak mereka. Ada semuanya. Bagaimana salaf ketika mereka berinteraksi, bermuamal dengan ahlul bid'ah. Dan seterusnya, ikhwan, itu wajib bagi kita untuk mengetahuinya kalau kita benar-benar mengklaim dan menyatakan bahwasanya kita adalah salafi wa salafiyun. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa kullu man a'rada 'anit tariqatis salafiyyatin nabawiyyah asy-syar'iyyatil ilahiyyah fa innahu la budda ay yadhilla wa yatanaqada wa yabqa fil jahlil murakkab awil basit. Syekhul Islam menyatakan, dan setiap orang yang berpaling dari tariqatis salafiyah, sistem dan cara metode dakwatis salafiyah an-nabawiyah asy-syar'iyyah al-ilahiyyah yang memang itu datang dari Nabi dan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling. Yang tadi kita katakan, baik berpalingnya semua atau banyak atau sedikit atau satu saja, dia sengaja berpaling darinya. Wah, apa itu? Ya, tahdir-tahdir. Ini kan berarti dia tidak mau prinsip ini. Padahal ini salah satu prinsip. Dilakukan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi. Para sahabat juga demikian. Para a'immah juga demikian. Tidak suka saya. Hati-hati. Ya. Nah, semua. Hati-hati dengan sikap al-i'rad. Atau juga tidak senang, benci, tidak suka dengan salah satu dari sunnah dan salah satu dari cara atau metode salafus saleh. Maka orang yang berpaling dari tariqatis salafiyah, kata Syekhul Islam, fa innahu la budda ay yadhilla, maka mesti pasti dia akan tersesat. Wa yatanaqad, dan sikap dia itu sikap yang kontradiktif, tidak jelas, yang bertolak belakang, kadang begini, kadang begitu. Kita lihat ya, ikhwanul muslimin demikian, begini begitu, sana kemari. Nah, dan di masa ini di negeri kita ini juga demikian. Al-halabiyun, orang-orang halabiyun demikian, kemarin begini, besok lagi begini. Sudah berubah. Ya. Nah. Subhanallah. Menyatakan apa itu salaf-salaf. Enggak usah menisbatkan diri kepada salafi, salafiyah. Tapi ternyata tiba-tiba mengeluarkan surat terbuka kepada presiden menyatakan ini dari ya salafi. Loh, katanya salafi enggak boleh. Kok ini dari salafi, gimana ini? Enggak boleh menisbatkan diri kepada salafi, tapi dia sendiri menyatakan salafi. Insyaallah. Tanaqud, talawun. Nah, itu ciri ahlul bidah. Ya, ciri ahlul ahwa demikian, enggak jelas. Selalu kontradiksi ucapannya, sikap-sikapnya selalu demikian, tak jelas, tak pasti. Mana ini? Bikin bingung. Ahlus sunnah dan a'immatus sunnah sejak dulu jelas, pasti. Kalau menyatakan haram, haram. Ini bid'ah, bid'ah. Ini batil, batil. Sampai ada dalil yang kemudian na'am menyatakan bahwasanya itu suatu yang sunnah atau itu adalah hak. Taib, qala lakin haula al-yaum bilaunin wa ghadan bilaunin, hadhihi taqallubat siyasiyah mithl Amerika wara'a masalihiha. Demikian Syekh menyatakan sikap ikhwanul muslimin tadi itu adalah sikap yang tidak jelas, sikap nam taqallubat siyasiyah, yaitu nam itu merupakan sikap ada nilai dan unsur politiknya. Artinya itu sebuah konspirasi yang dilakukan oleh ikhwanul muslimin. Konspirasi. Kadang bersama ini, besok bersama itu, kadang mendukung ini, ya. Dan semuanya dari sikap-sikap mereka ikhwanul muslimin tujuannya ingin menghancurkan tauhid dan negeri tauhid. Itu sudah. Demikian ikhwanul muslimin. Maka hati-hati dengan sikap at-talawun wa at-taqallubat. Dan beliau menyatakan sikap mereka ini ikhwanul muslimin mithlu Amerika, seperti negara Amerika. Iya. Kalau Amerika kan gitu. Mana yang mau didukung? Kadang bersama ini, ya. Ribut dengan Rusia, besok lagi enggak. Dengan ini lagi ternyata ada hubungan. Ya ini enggak jelas. Intinya kemaslahatan dan kepentingan mereka. Hakadah. haula wara'a al-masalih wara'a al-masalih haula wara'a al-masalih wara'a al-masalih. Mereka ini memang berada ya di balik kepentingan-kepentingan mereka, selalu berada bersama kepentingan mereka yang mereka cari, yang mereka tuju hanya kepentingan mereka. Lamma yuharibu Saddam ar-rawafid kafir, walamma yuharibu bilad at-tauhid was-sunnah mu'min. Demikian sikap dari ikhwanul muslimun tatkala si kafir Ba'si Saddam Hussein menyerang Rawafid, menyerang Iran, maka mereka menyatakan Saddam seorang kafir. Namun tatkala menyerang negeri Tauhid, mereka menyatakan dia mukmin mujahid. Hakadha ikhwanul muslimun. Qala wa Abdullah al-mu'min wa yuriduna ayyubayi'uhu limadha, dan seorang hamba yang mukmin yuriduna ayyubayi'uhu, seorang hamba yang mukmin, dia itu adalah hamba Allah mukmin yang mereka ingin membaiat dia. Kenapa ingin membaiat siapa? Saddam. Tadi kafir, kemudian mukmin, dan ingin membaiat Saddam. Kapan itu? Ketika memerangi negara Tauhid Saudi Arabia. Yuriduna ayyubayi'uh, mereka ingin membaiat dia. Kenapa? Apa alasannya? Apa sebabnya? Qala li'anna ha'ula yuriduna al-qadha' ala tauhid, karena mereka ikhwanul muslimin sangat berambisi untuk menghancurkan tauhid, menghilangkan cahaya tauhid. Yuridunal qada' ala tauhid, ingin mematikan cahaya tauhid. Li'annahum sufiyah wa khurafiyun quburiyun wa rawafid. Kenapa Syekh menyatakan demikian? Mereka ingin menghancurkan negara tauhid, menghancurkan tauhid dan negara tauhid yang mendukung tauhid. Dan sudah diterangkan oleh beliau hafizahullah tentang na'am negara tauhid, negara Saudi Arabia. Walhamdulillah, walaupun di sana ada sekian kekurangan, namun negara itu benar-benar mengutamakan dan memprioritaskan tauhid, sunnah, membela sunnah, membela tauhid. Walhamdulillahi wal minnah. Kenapa mereka benci kepada tauhid? Karena dalam kelompok mereka itu macam-macam, campur aduk. Ya. Li'annahum sufiyah, di antara mereka ada sufiyah, bahkan sangat ekstrim. Ya. Hasan al-Banna sendiri sufi. Wa khurafiyun, orang-orang yang mempercayai khurafah. Wa quburiyun, orang-orang yang ekstrim dengan kuburan, melakukan kesyirikan dan berbagai hal-hal yang haram di kuburan. Wa rawafid, bahkan di tengah-tengah mereka juga ada rawafid. Demikian kondisi. Nah, ikhwanul muslimin, kelompok yang di dalamnya berbagai ya, orang dan berbagai akidah, berbagai keyakinan, berbagai aliran-aliran, semuanya ada dalam kelompok ini. Maka kelompok ini kelompok yang sangat berbahaya, kelompok yang sangat berbahaya, karena semua kepentingan ada. Qala wa mazaju bainal madhahib ad-dallah, mereka mencampur adukan antara berbagai madhab-madhab yang sesat. Fatajamma'atil ahzabu as-sufiyah, sehingga terkumpul padanya kelompok-kelompok sufi. Waharabat ad-da'wat as-salafiyah kurunan, dan mereka telah memerangi dakwah salafiyah nam sejak dulu ya, berabad-abad lamanya, sejak muncul ikhwanul muslimin, atau nam sejak muncul Sufiyah, aliran ini, sekte ini sudah memerangi Salafiyah sejak dulu. Ya, Sufiyah telah memerangi Salafiyah sejak dulu, berabad-abad lamanya. Wa araftum, dan tidakkah kalian tahu, anna Sufiyah hiya allati qadat ala daulati tauhid wa ala daulati ali Saud as-Salafiyah fi dzalikal waqt. Tidak kalian ingat bahwasanya ternyata kaum Sufiyah itu mereka al-Batiniyah, iya. Mereka Syiah Rafidiyah al-Batiniyah. Dan mereka juga Sufiyah. Mereka lah yang telah menghancurkan negeri Tauhid di masa itu. Ya. Menghancurkan daulah Ahli Saud as-Salafiyah fi dzalikal waqt. Walhamdulillah. Insyaallah hiya taysirun 'alal manhaj as-salafi. Wa in kana 'indaha akhta'u nabra'u ila Allah minha. Namun alhamdulillah, insyaallah hiya, yani daulah tauhid tersebut, daulah Ahlus Suud yang salafi yang beliau katakan tadi, daulah salafiyah, dan itu dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin mereka, raja-raja mereka, di antara raja mereka yang menyatakan demikian termasuk Raja Abdul Aziz, pendiri negeri tauhid ini juga, beliau menyatakan bahwasanya negara ini di atas manhaj salafi dan kami adalah salafiyun. Walhamdulillah. Oleh karena itu Syekh menyatakan daulatu Ahli Saud as-Salafiyah, dan insyaallah hiya taysirun 'alal manhaj as-salafi, hiya tasiru 'alal manhaj as-salafi. Alhamdulillah, insyaallah negeri ini berjalan di atas manhaj as-salafi, wa in kana indaha akhta, walaupun ada padanya terjadi di sana berbagai atau beberapa kesalahan-kesalahan, ada kesalahan, keliruan, barakallahu fikum, kekurangan yang ada pada pemerintah atau pada sebagian hukum-hukumnya, mungkin ada. Maka Syekh menyatakan nabra'u ilallahi minha, kita berlepas diri kepada Allah darinya. Para ulama tidak membenarkannya, tidak kemudian mendukung, tapi para ulama mengingkari, ya, dan berlepas diri dari berbagai kesalahan-kesalahan itu. Atau jika dikatakan itu penyimpangan, jika memang dikatakan itu sebuah penyimpangan, maka para ulama mereka berlepas darinya, mereka mengingkarinya. Itu terjadi, mereka mengingkari. Namun tentunya pengingkaran yang dilakukan oleh para ulama tentunya pengingkaran dengan hikmah. Dan itulah manhajis as-salafi, manhaj ahli sunnati wal jamaah dalam ingkaril mungkar, terkhusus pengingkaran kepada wulatil umur. Ya, itu harus dilakukan dengan hikmah, bisir, dengan cara yang sir, tersembunyi. Wallahi ma yuharibuna hadhihi al-bilad illa li ajli anfusihim hadhihi al-hukuma. Naam, la li ajli anfusihim. Hadhihi al-hukumatu 'indaha akhta, lakin wallahi min fadlillahi annaha qa'imatun 'alal jami'ati wal madaris. Tashyidu al-jami'ati wal madaris wal masajid bit-tauhid wal aqidah. Demi Allah, mereka, kelompok-kelompok sesat tersebut, dalam hal ini yang lebih beliau fokuskan adalah terkait dengan Ikhwanul Muslimun. Iya, dan sampai sekarang ini Ikhwanul Muslimun terus, yang subhanallah mereka dibela oleh naam salah satu negara di Teluk, itu Qatar, yang membela mereka. Namun terus alhamdulillah negara Saudi dan negara-negara yang bersama negara Saudi, Emirat dan yang lainnya, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus, ya, tetap di atas prinsip bahwasanya Ikhwanul Muslimun adalah organisasi teroris dan sangat berbahaya kepada negara dan juga kepada Islam. Sangat berbahaya. Sehingga mereka memerangi hadil bila negara ini illa li ajli anfusihim, tidak lain karena diri-diri mereka sendiri, yakni karena penyimpangan dan kesesatan yang ada pada mereka. Iya, bermacam-macam aliran keyakinan yang ada pada kelompok ikhwanul muslimin, sehingga sangat wajar kalau mereka itu memerangi tauhid. Bagaimana seorang sufi khurafi kemudian dia mau bersama ahli tauhid, dia mendukung tauhid? Nah, mustahil. Maka oleh karena itu mereka secara terang-terangan memerangi negeri tauhid karena ini tadi, intinya karena ini. Ya, bukan karena masalah ekonomi, masalah ya sistem negara atau keadilan atau ini, tidak, tapi memang pada kelompok ini memang kelompok yang sudah menyimpang, sesat, berbagai kesesatan, penyimpangan yang ada dalamnya, yang itu semuanya bertentangan dengan tauhid, dengan salafiyah. Qala hadhihi al-hukumatu indaha akhta, pemerintah ini pemerintah Saudi, ada padanya kesalahan-kesalahan, lakin wallahi min fadlillah, akan tapi demi Allah, hanya dengan anugerah dan keutamaan fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala, negeri ini ternyata telah tegak dengan membangun dan mengadakan jami'at, ya, mengadakan jami'ah, universitas, dan juga madaris, sekolah-sekolah, dan juga negeri ini memberikan dukungan kepada jami'at tadi, diberikan dukungan-dukungan, bantuan, dan juga masjid-masjid dengan tauhid dan aqidah salafiyah. Nah, waqala wallahi ma tatruku majalan lil khurafat. Walhamdulillah negeri itu juga negeri tauhid tidak membiarkan celah dan kesempatan sedikit pun bagi al-khurafat, khurafat-khurafat untuk bisa berkembang ada di negeri tersebut. Walhamdulillah, ya, semuanya diperangi. Nah, mereka benar-benar lemah, tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Walhamdulillah, ahlul bid'ah ru'usuhum mankusa, rayatuhum mankusa. Dan ahlul bid'ah di sana, di negeri tauhid, juga demikian, apa itu sururi, qutbi, sufi, ya, walaupun ada, tapi Syekh menyatakan ahlul bidah, mereka ahlul bidah, kepala-kepala mereka itu mankusah, yakni terjungkal, tidak bisa ya tegak. Bendera mereka juga demikian tumbang, ya, tidak bisa berkibar, berada, nampak di negeri tauhid. Walaupun mereka ada, tapi sembunyi-sembunyi, tidak bisa menampakkan secara terang-terangan. Walhamdulillahi wal minnah. Ma yastati'una an yarfa'u rayatahum li'anna rayata sunnah marfu'atun huna. Mereka tidak bisa menegakkan dan mengangkat bendera-bendera mereka, bendera kebid'ahan dan kesesatan mereka. Tidak mampu mereka, karena bendera sunnah tegak di atas, ya, dalam keadaan kokoh bendera sunnah di negeri tauhid. Walhamdulillahi wal minnah. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.